Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.